Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita talabul ilmi. Pembahasan yang kita akan angkat pada kesempatan ba'dal maghrib ini adalah tentang al-kabair, dosa-dosa besar, melalui kitab yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi, yang dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Kita masuk pada dosa yang kelima yang berkaitan tentang man'uz zakat, dosa seorang yang tidak mau membayar zakat. Kita tahu bersama wahai kaum muslimin bahwa zakat adalah salah satu di antara rukun Islam. Nabi kita menyatakan dalam hadis Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa itai zakah wa simi ramadhan wa hajil bayti man istata' ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas lima rukun, lima dasar. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah Haram bagi siapa yang mampu. Nah, ini sangat jelas bahwasanya zakat itu bagian dari apa? Rukun Islam. Zakat itu ada dua, zakat fitrah, zakat mal. Dua-duanya fardu. Zakat fitrah fardu ain pada setiap bani Adam, apakah dia orang yang kaya pun ataupun dia orang yang miskin. Orang yang miskin ketika di hari malam Idul Fitri dia mendapatkan banyak beras, maka dia mengeluarkan zakat dari beras-beras yang dia dapati, dan diwajibkan pada setiap yang ada di waktu sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Bayi yang baru lahir malam Id itu diwajibkan untuk zakat. Adapun beberapa di antara ulama menyebutkan seperti Utsman bin Affan berpendapat bahwa bayi yang ada dalam kandungan pun dizakati, ini istihbaban, hanya sekedar pendapatnya Utsman bin Affan dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Karena yang wajib, yang rukun, yang harus di zakat fitrah adalah yang ada. Yang ada, yang hidup sebelum apa? Pelaksanaan Idul Fitri. Adapun yang sudah mati, ya tidak. Sudah mati pak. Ya. Sudah mati berarti sudah tidak ada. Orang yang sudah mati tidak ada beban syariat. Ada? Orang yang sudah mati? Sudah dibungkus mori. Harus sholat kamu. Sebelum dikubur harus sholat. Sudah mati kon sholat pak. Disolati lah iya. Ya. Terputus sudah kewajiban apapun. Karena sudah apa? Sudah mati. Demikian pula dengan zakatul mal. Zakat mal kita tahu ada dua ketentuan di sana. Ada apa? Ada yang pertama nisab. Dan yang kedua adanya apa? Haul. Ini zakat mal. Sehingga zakat profesi itu tidak ada dalam syariat kita. Di mana pengertian profesi itu adalah seorang yang berprofesi guru mamanya, dia harus menzakati gajinya. Setiap satu bulan dia dapat gaji 5 juta. Maka dia dapat atau dia harus membayar zakatnya 2,5% dari 5 juta. Langsung dibayar di muka. Tiap bulannya diambil 2,5%, 2,5%. Ini tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah harta itu sampai tingkatan nisab 84 gram emas. Ada yang menyatakan 85 gram emas dikalikan dengan harga berapa? Maka itulah nisabnya. Harta yang lebih dari itu dia kewajiban mengeluarkan zakat. Itu pun tidak hanya semata lebih dari nisab. Harus itu dimiliki selama haul. Berjalan dalam satu tahun. Maka dizakati harta itu. Bisa dipahami hadirin? Adapun para pegawai yang gajinya 5 juta. 5 juta banyak atau sedikit pak? Banyak? Banyak. Ya. Itu harus dizakati kata mereka 2,5%-nya. Tiap bulan. Karena asumsi pemikiran mereka 5 juta kali 12. Bahkan kadang ada gaji ke-13. Bulannya enggak ada, gajinya ada pak. Saya pikir mereka mau bikin tahun sampai 13 bulan. Gajinya tok ada tiktok gaji yang ke-13. Tapi lah pegawai pak. Tahu pegawai, niku pegawai. Tahu pegak. Sesek napas terus, pegawai. 5 juta habis di bulan-bulan masih tanggal muda. Karena apa? 3 juta bayar utang bulan kemarin. Tinggal 2 juta di awal bulan. Keperluan listrik, PDAM, bayar anak sekolah, enteng. Tengah bulan ke sana utang mani. Pegawai, Pak. Kasihan yang seperti ini harus bayar zakat. Tiap bulan aja habis. Tidak ada sisa apalagi sampai nisab. Satu tahun dia tidak ada sisa bahkan di akhir tahun tetap masih ada hutang. Kok dizakati dari mana ini? Fikihnya siapa yang seperti itu? Ngawur ini. Ini zalim yang seperti ini. Maka zakat wajib tapi harus sesuai dengan aturan apa? Syariat. Harus dengan aturan syariat. Bukan sembarangan. Maka hadirin kaum muslimin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bacakan. Dosa yang berkaitan tentang man'uz zakat. Orang yang sudah kena kewajiban zakat, tetapi dia tidak kunjung mau berzakat. Ini yang akan kita baca. Banyak orang yang penghasilannya dari gajinya, dari bisnisnya, dari usahanya yang lain. Dia punya harta. Ratusan juta bahkan miliaran. Tetapi dia tidak kunjung membayar zakat. Dan zakat itu dibayar setiap satu tahun sekali. Pada waktu haulnya tidak nunggu Ramadan. Kapan harta itu sampai nisab? Di bulan apa? Maka dihitung dari bulan itu sampai bulan itu berikutnya. Sudah satu haul itu. Maka dikeluarkan zakat pada setiap apa? Satu tahunnya itu. Tidak menunggu Ramadan ke Ramadan. Yang dimaksudkan dalam satu edaran satu tahun itu adalah bulan Qomariyah atau bulan Hijriyah bahasa kitanya. Ya, penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Januari ke Januari, bukan. Tetapi bulan Hijriyah ke bulan Hijriyah. Adapun beberapa orang yang menginginkan mengeluarkan zakat lebih awal umpamanya di bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang lebih besar atau bernilai lebih besar di hadapan Allah Azza wa Jal, maka itu tidak mengapa, didahulukan. Tapi untuk diundurkan, engkau harus membayar zakat bulan Rajab, umpamanya bulan Rajab dibayarkan. Bukan di bulan apa? Ramadan, bayarkan di bulan Rajab. Maka setiap kita memperhatikan harta-harta kita. Harta kaum muslimin adalah sebuah fitnah, ujian. Kita senang dengan harta, kita cinta dengan harta. Betul, itu tidak salah. Karena memang Allah jadikan itu sebagai fitrah. Dihiasi dalam hati setiap kita. Hubu syahwat, cinta dengan syahwat. Syahwat dengan wanita, syahwat dengan emas, berlian, perak, syahwat dengan almal, itu semua kita punya. Senang. Bukan haram punya harta, tetapi harta perlu kita waspadai, karena harta itu sebagai pemicu di antara sekian banyak fitnah yang menghalangi seorang untuk istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, apa? Sebutkan, la tulhikum amwalukum. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian, menyebabkan kalian lahun, yulhi, menyebabkan kalian lalai dari salat, lalai dari ibadah, lalai dari zikrullah, lalai dari memperjuangkan Islam, lalai dari mengurusi dakwah, lalai dari mengurusi pondok, lalai dalam menjalankan sunnah dikarenakan ngurusi apa? Harta. Wauladikum, dan pula auladukum, harta dan anak-anak. Anak itu juga rezeki. Anak itu rezeki yang sangat bermanfaat jika kita apa? Mendapati mereka anak-anak yang soleh. Tetapi anak itu malah justru disebutkan dalam ayat ini bisa menjadikan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Apa makna fitnah? Menggoda kalian, menghalangi kalian dari istiqamah, menyebabkan kalian terjerumus pada dosa. Ini fahdharuhum, hati-hati kalian diri mereka. Padahal anak belahan hati. Anak rezeki. Rizki juga hal yang kita sukai. Rezeki min Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan kita dari bahayanya. Waspada. Kaya itu menyenangkan. Serba ada, serba cukup. Serba-serba. Kepengen apa ada itu menyenangkan. Tetapi ingat, waspada. Itu adalah fitnah. Di antaranya adalah orang ketika dia belum kaya, gemar ibadah, gemar sholat, qiyamul lail, gemar doa, gemar ta'lim. Tapi ketika dia mulai kaya, lupa sholat malam, lupa berdoa, lupa ta'lim. Mulai dia tidak butuh dengan ilmu agama. Mulai dia tidak butuh dengan Allah. Mulai dia merasa istighna. Istighna apa maknanya? Dia merasa tidak butuh lagi dengan Allah Azza wa Jal. Ini penyakit yang merasuki orang-orang yang kaya. Di antaranya adalah penyakit ketika kaya bahil. Bahilnya sampai tingkatan tidak mau zakat. Tidak mau memberikan hak yang wajib, hakul mal. Hak mal, haknya harta adalah wajib dizakati. Eman-eman, bahil. cari duit susah-susah, dibagikan sama orang lain, eman-eman. Maka hadirin kaum muslimin, dengarkan pembahasan pada kesempatan malam hari ini tentang bab man'uz zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat, disebutkan oleh Syekh. Qala al-Imam Dzahabi dalam kitab ini, dalam surat Fusilat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil musyrikin." Celaka bagi kaum musyrikin. Wailun bagi kaum musyrikin. Alladzina la yu'tuna zakat. Yaitu orang-orang yang tidak memberi zakat. Monggo silakan, mau diambil jaket atau helm, hujan datang alhamdulillah. Nah, kalau ada yang mau pulang mau takut hujan ya silakan. Di dalam surat ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wail bagi kaum musyrikin, di antaranya alladzina la yu'tuna zakata, mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi kesalahan kaum musyrikin dengan ayat ini kaum muslimin, di samping mereka diazab karena kesyirikan, juga mereka diazab karena tidak menjalani perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini contohnya adalah apa? Zakat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudathir, orang-orang kafirin, mereka disiksa bukan hanya semata kekafirannya saja, tetapi mereka disiksa juga karena meninggalkan hal-hal wajib yang Allah wajibkan kepada mereka. Pasal terbesar kesyirikan, pasal terbesar kekafiran, mengekalkan dan juga meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, dan juga melakukan kemaksiatan yang mereka lakukan, itu menambahkan dosa dan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Mudathir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu mal kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta tanal yaqin." Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah sholat. Lihat, mereka kafir, masuk neraka dengan sebab kekafirannya, dan juga mereka masuk neraka karena tidak melakukan sholat. Padahal secara syar'i, orang yang non-muslim itu tidak diperintahkan untuk sholat. Yang diperintahkan padanya bersyahadatain, masuk ke dalam Islam, baru diperintahkan untuk apa? Sholat. Dengan dalil hadis Mu'ad ibn Jabal, "Innaka sa'tati qauman min ahli kitab falyakun awwal ma tud'u ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Falyakun awwal ma tud'u ilayhi shahadati an la ilaha illallah." Engkau akan datang kepada kaum yang mayoritasnya ahli kitab di negeri Yaman di waktu itu. Maka yang pertama kali dakwahkan kepada mereka adalah syahadatain, sampai mereka bertauhid. Fain ajabuka, kalau mereka mau menerima syahadatain, fa'alimhum annallahu iftarda alim salawatu khams fi kulli yawmi wa lailah. Barulah ajarkan kepada mereka perihal salat 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi mereka disiksa. Orang-orang kafir disiksa bukan karena kekafirannya saja, tapi juga karena apa? Meninggalkan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dosa menumpuk. Jangan dianggap senang ya orang kafir minum-minuman keras, berzina, mabok, judi, riba. Senang ya tidak disiksa karena itu. Oh tidak, mereka itu disiksa karena itu. Dosanya sangat besar. Dan mereka kekal dikarenakan kekafirannya. Tidak akan berhenti azab bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan kita iri. Jadi orang melihat orang kafir berlenggak-lenggok di muka bumi ini dengan ketawa riang, dengan memegangi berbagai macam barang-barang haram, bergoda-ganti pakaian, bergoda-ganti pasangan. Ya. Pakaian juga bolehlah, pakaian dengan tanda kutip. Ya. Itu juga bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Hadirin kaum muslimin, maknanya mereka itu azabun nar. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Kita tidak melakukan ini itu karena Allah. Sebenarnya kita mampu, punya duit, punya jabatan, punya kesempatan. Tapi kita enggak mau. Enggak ingin dengan yang seperti itu, alhamdulillah. Kalau secara syahwat ingin, tetapi setelah kita mendapatkan hidayah tidak ingin. Kembali kepada perkara kaum muslimin, orang kafir dalam ayat ini musyrikin disiksa dikarenakan diantaranya karena mereka juga tidak membayar zakat. Maka mari kita sebagai umat Islam harus perhatikan permasalahan yang berkaitan dengan zakat. Di dalam Al-Qur'an kaum muslimin disebutkan selalu di dalam beberapa ayat, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan bayarkan zakat. Disebutkan mutasalsal terus ini dan ini. Sebutkan sebagaimana telah lewat pembahasan kita. Ini menunjukkan bahwa salat yang fardu harus kita perhatikan dilakukan sesuai dengan yang syar'i, tepat pada waktunya dengan melakukan sesuai dengan yang syar'i. Dan demikian pula dengan apa? Zakat. Nanti akan kita baca sebuah riwayat. Seorang yang sholat tanpa zakat, sholatnya tidak diterima. Seorang yang dia sholat, yang dia zakat, tetapi dia tidak berpuasa, tidak diterima. Dia berpuasa tapi tidak sholat, tidak diterima. Karena kan itu semuanya kaitannya dengan rukun apa? Islam. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang seorang yang meninggalkan dia puasa Ramadan tetapi dia tidak sholat. Ada tidak yang seperti itu Pak? Puasa Ramadan, Masya Allah, dia sabar menahan lapar, haus dalam 1 bulan, 30 hari atau 29 hari dia tanpa bolong, tapi enggak pernah sholat. Syekh menjawab, puasanya tidak sah. Tidak diterima. Dikarenakan dia kafir dengan meninggalkan sholat. Demikian pula dengan pembahasan apa? Zakat ini wa kaum muslimin. Fala. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang azab yang Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan mereka-mereka yang menimbun emas dan perak namun mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, yang dimaksudkan yakni tidak membayar zakatnya. Fabashirhum, maka beritahukan kepada mereka adanya azab yang sangat pedih. Yawma yuhma 'alaiha, di hari itu yuhma 'alaiha akan dipanaskan. Yuhma akan dipanaskan bagi mereka dalam neraka jahanam. Harta-harta mereka, harta itu dipanaskan. membara harta yang mereka miliki, harta dia. Maka fatuqwa biha, akan disetrikakan. Kai tuqwa dari kalimat kawa yakwi. Ya? Mikwah adalah setrika. Mikwatun setrika. Fayuqwa akan disetrikakan. Atau bahasa lainnya akan dicoskan begitu. Berarti cos? Dikai. Ya? Karena suaranya makcos begitu. Ya? Dicoskan, dikaikan. Atau disetrikakan. Kejibahum. Bagian muka depan mereka. Wajiyubuhum. Bagian pinggang kanan kiri mereka. Wuduhuruhum. Bagian pundak-pundak mereka. Geger mereka. Setrikakan. Cos, cos, cos. Terus seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang digunakan untuk mengecos mereka itu, mengkai mereka, menyetrika mereka? Harta yang mereka timbun. Harta yang selama ini mereka simpan dengan rapi. Satu sewu, satu sewu. Sejuta, rong juta, jiret, dan karet. Terus sampai udah masukkan brankas, kunci rapi-rapi. Timbun terus, brankasnya penuh, brankas lagi. Gak pernah dizakati. Godelengan. Abang-abang. Seneng dia dengan itu. Dia sesungguhnya sedang membuat mikwah. Setrika. Untuk disetrikakan pada punggung-punggung mereka. Dada-dada mereka, jibah mereka, jidat-jidat mereka. Disetrikakan dengan harta yang kalian selama ini timbun. Sehingga jangan berbangga punya harta kalau tidak dizakati. Itu menyiksamu. Lah gong apa pak? Ngerti gong apa? Buat apa punya harta banyak-banyak seperti itu? Nah ini nasibnya kaum musyrikin, kafirin. Dan kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik, yang tidak membayar zakat terkena ayat ini juga. Ada orang kafir, wow, hartanya sangat banyak sekali. Ya. Dia seorang miliarder, bahkan mungkin triliuner. Hartanya tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Orang ini kasihan dia. Orang kafir tidak berpikir zakat. Jangan dianggap dia tidak akan disiksa dengan sebab dia tidak membayar zakat. Masa orang kafir disiksa karena tidak membayar zakat? Ayat tadi di atas ini kita baca. Hartanya di mana-mana. Perusahaan kelapa sawitnya. Perusahaan ini, perusahaan. Oh. Kita cuma geleng-geleng kepala, mau kafir sugi ya. Hah? Orang lumrah banyaknya hartanya, emas, perak. Wah. Tapi lo wong kafir, hartanya akan membakar dia. Kita tidak iri dengan mereka. Kita tidak ingin seperti mereka. Kita lanjutkan ayatnya. Hadza ma kanastum. Inilah harta yang selama ini kalian timbun. Yanfusikum, untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan oleh kalian adab harta benda yang selama ini kalian timbun. Baik kaum muslimin, zakat itu berat. Kenapa berat? Karena aslinya manusia adalah bakhil. Ini. Aslinya manusia adalah manna', tidak mau memberi. Aslinya manusia itu adalah bakhil. Sampai pun muslimin. Ketika hartanya sudah banyak, dia tidak cerita sama siapa-siapa. Aja ngantek pun ngerti. Bongko ditakoni zakate. Tutup rapat-rapat, hartanya nggak pernah ngomong, nggak pernah rapat-rapat. Khawatir bok ada yang menuntut zakat. negeri ini tidak ada aturan perundang-undangan wajib zakat. Karena itu beberapa orang yang kaya tidak ada tuntutan zakat, adanya pajak. Dan pajak itu bukan dari Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan nanti akan bacakan aturan negara, perundang-undangan dalam Islam, dan ini dipegang oleh penguasa, bayar zakat 2,5%. Kalau tidak, malah diambil setengahnya. Diambil zakatnya dan diambil setengah dari hartanya. Ini, kalau ada perundang-undangan seperti ini, kaum muslimin suka atau tidak suka harus bayar zakat. Itu hakul Islam, hakul mal. Itu haknya fuqarul masakin, asnaf tsamaniyah, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi karena tidak ada perundang-undangan, orang kalau dia takut kepada Allah, dia akan jujur, saya punya harta sekian, saya hitung, saya keluarkan zakat. Orang lain tahu atau tidak tahu bukan urusan, karena Allah Maha tahu saya punya harta. Ini dia. Kalau saya tidak membayarnya, orang lain enggak tahu. Pemerintah juga tidak menuntut. Sudahlah, enggak usah zakat saja. Anda baca ayat ini, Allah Maha tahu. Azab yang sangat pedih. Harta banyak tidak dizakati buat apa kaum muslimin? Itu tambahan azab, tambah sengsara. Wa thabata, disebutkan dalam hadis yang sahih, akhrajahu Muslimun fi sahihi, hadis nomor 987, juga demikian pula dengan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang panjang, saya sebutkan di antaranya. Annahu qala, ma min sahibin dahab, tidaklah seorang yang memiliki emas, wala fiddah, dan tidak pula seorang yang memiliki perak, yakni harta yang dizakati. Demikian pula dengan al-mal, uang. Perlu kita tahu kaum muslimin, aturan zakat ada fikihnya tentunya di sana. Al-malu al-muzakka an adalah harta tertentu. Harta-harta yang harus dizakati itu adalah harta-harta tertentu. Tidak semua harta itu dizakat. Ada harta yang berupa rumah, pekarangan, sawah, ladang, kebun, mobil. Ini tidak dizakati. Tidak kemudian dikrus, dijumlah, tidak. Rumah, mobil, pekarangan, tidak. Tapi kalau kayak ladang, sawah, itu bukan luasan sawahnya, tetapi hasil panen yang didapati dari itu. Kalau itu adalah hasil panen buah-buahan yang tersebut dalam syariat, seperti zabib, tamar, kurma, ruz, ya, makanan pokok, maka dikeluarkan zakatnya. Yauma hasadi, di hari kapan dia panen. Tidak ada menunggu haul atau nisab. Ya. Masing-masing ada aturannya, sesebutkan masing-masing ada aturannya, dan kita tidak membahas itu secara rincinya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau itu peternakan yang tidak ada zakatnya, peternakan ayam potong, pada setiap seribunya berapa ayam potong? Jadi disebut. Tapi kalau peternakan kambing ada, peternakan sapi ada, peternakan unta ada. Kalau peternakan selain itu tidak disebutkan jumlah hewan yang harus dia keluarkan, tetapi disebut apa? Hasilnya. Hasilnya apa? Berupa harta, zaman, uangnya. Hasil dari menjual kelapa sawit, berapa uangnya? Bukan kelapa sawitnya sekian ton, keluar sekian ton. Tidak, Bang. Hasilnya. Yani al-mal muzakkan, harta yang dizakat itu harta tertentu dalam syariat. Di antaranya adalah al-mal. Uang. Ya, bisa dipahami hadirin? Tidak sembarangan kita menyebutkannya. Maka Nabi kita memberikan contoh di sini. Siapa yang memiliki emas, memiliki perak, karena dua hal ini pun termasuk harta yang dizakati. Namun dia tidak menjalankan atau tidak membayarkan zakatnya. La yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sifiat lahu safaihu minna. Barang siapa yang punya harta namun dia tidak melakukan zakatnya, maka akan dipotongkan nanti dari yaumul qiyamah potongan-potongan, lembaran-lembaran dari api neraka, untuk kemudian dipanaskan ke tubuhnya, yakni dikai, dicoskan ke tubuh dia, finari jahannam, di neraka jahannam, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca di atas. Demikian pula orang yang memiliki harta berupa hewan yang mengharus zakat disebutkan di sini. Al-Imam Adz-Dzahabi kemudian menukilkan sebuah asar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di awal-awal kekhalifahannya menghadapi dua fitnah besar. Fitnah al-murtadin, orang-orang yang murtad, yakni orang-orang yang murtad dikarenakan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa bebas. Karena selama ini Nabi kita masih hidup, maka mereka berpura-pura menjadi Islam. Begitu Nabi wafat, mereka kembali. Inqalaba ala qabihim. Kembali ke masa yang lalu. Jahiliyahnya. Kembali ke masa yang lalu. Murtad. Dan itu banyak jumlahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau sangat berjasa bagi kaum muslimin. Menumpas fitnah murtadin di waktunya. Demikian pula di waktu itu, fitnah yang kedua yang banyak adalah orang-orang yang mani'u zakat. Tidak mau membayar zakat. Maka beliau sebagai pemegang tampuk kekuasaan, khalifah Nabi, pengganti Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin di waktu itu, menegakkan hukum ini. Abu Bakar Siddiq mengatakan, waqad qatala Abu Bakar Siddiq mani'u zakat. Sungguh Abu Bakar Siddiq di zaman kepemimpinan beliau memerangi pihak-pihak yang tidak membayar zakat. Waqala, beliau mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adduna ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Sungguh demi Allah, kata beliau, kalau mereka tidak mau membayar zakat kepada aku hari ini, di mana dulu mereka membayar zakat di zaman Nabi ketika masih hidup. Zaman Nabi mereka membayar zakat. Hari ini sepeninggal Nabi, di bawah kepemimpinanku, kau tidak mau membayar zakat, maka aku akan perangi mereka. Yang namanya perang, perang kaum muslimin. Sampai mereka membayar zakat. Oh, berarti ada paksaan. Iya. Yang tidak ada paksaan itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Ketika kamu na'udzubillahi min dzalik adalah kafirin, ditawarkan kepadamu mau masuk Islam atau engkau tetap kafir harus membayar jizya upeti. Ketika engkau memilih masuk Islam, alhamdulillah. Dan ketika seorang masuk dalam Islam, maka diwajibkan kepada dia berbagai macam kewajiban-kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus. Harus sholat. Harus zakat. Harus puasa. Loh, katanya gak ada paksaan. Gak ada paksaan kalau kami itu tidak masuk Islam. Kalau kami sudah masuk Islam, harus. Bisa dipahami hadirin? Maka Abu Bakar Siddiq di waktu itu memerangi sampai mereka mau membayar zakat sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ayat yang lainnya surat Ali Imran ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsaban." Janganlah seseorang itu menyangka. "Wa la yahsaban alladziina yabkhuluna bima aataahumullah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum." Jangan sekali-kali menyangka siapa? Orang-orang yang bakhil terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Bakhil dalam hal ini tidak mau membayar zakat, sedekah yang wajib. Kalau dikatakan sedekah, sedekah yang wajib. Jangan disangka mereka-mereka yang bakhil itu adalah baik bagi mereka. Baik bagi mereka karena apa? Hartanya menumpuk terus, tidak pernah berkurang dengan pembayaran zakat, menumpuk terus. Oh, itu baik bagi saya, hartanya bertambah, hartanya bertambah, bertambah. Jangan Anda menyangka itu baik. Huwa syarrul lahum. Bahkan itu jelek. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kalau kita punya harta yang memang sudah sampai nisab dan haul, memang sudah sampai tingkatan wajib dizakati, janganlah kita berpura-pura menutup mata. Aku kelalen hartaku berapa buat alasan tidak dizakati. Lu kelalen gari dihitung be bisa? Ya, jangan berpura-pura. Allah Maha tahu. Jangan Anda anggap itu baik bagimu. Bal wa syarrul lahum. Bahkan itu jelek bagi mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat. Satawaquna ma bahilu bihi yaumul qiyamah. Sungguh akan dilipatkan harta-harta mereka tadi yang mereka bakhil padanya di yaumul qiyamah. Walillahi miratus samawati wal ard. Wallah bima ta'amaluna khabir. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Dan Allah Maha memberitahukan tentang apa yang kalian lakukan. Yakni maksudnya, akan ditumpukan harta yang banyak itu. Dan akan ditimpakan pada orang-orang yang bakhil tersebut sebagai azab. Jangan dianggap orang mengeluarkan zakat itu ringan, Pak. Jangan dianggap itu. Zakat itu betul-betul taufik minallah. Orang itu kalau belum punya harta, iya nanti kalau saya kaya zakat, sedekah. Itu waktu kamu masih miskin. Ya. Ketika Allah limpahkan harta imanmu kemudian drop, turun, maka Anda akan bakhil, sebakhil-bakhilnya. Tahsyal faqr wa ta'ammal hina. Engkau takut miskin dan berharap akan semakin kaya. Ini dia. Maka bakhil sebakhil-bakhilnya di waktu itu muncul sifat itu. Maka perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca, pelajaran penting bagi kita kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Akhrajahu Abu Dawud wan-Nasa'i fi Asnul Kubra wad-Darimi fi Musnadihi fi Sunanihi Sunan Ad-Darimi wa sahwa Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Nabi SAW bersabda tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Lu mengatakan, man mana'aha, siapa yang tidak mau membayar zakat. Fa inna ahiduha wa syatra malih. Sungguh kami akan tetap mengambilnya. Suka atau tidak suka. Rela atau terpaksa. Kami akan mengambilnya. Dan bahkan kami akan mengambil syatra malih. Setengah dari jumlah harta yang dia miliki. Jadi seharusnya cuma 2,5% dari total yang dia miliki. karena didapati dia orang yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan masuk ke dia, kami akan hitung hartanya dan kami akan ambil zakatnya. Sya'am abad, rela ataupun dia tidak rela, suka ataupun tidak suka, ambil itu. Dan plus juga sebagai hukuman bagi dia, karena dia tidak mau mengeluarkan zakat dari kelonggaran hatinya, dia ambil setengah dari harta dia. Izmatan min azmati rabbina, itu adalah sebuah aturan dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kalau seandainya negeri kita menjalankan ini, wahai kaum muslimin, akan ada baitul mal, perbendaharaan harta yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin menunaikan zakatnya yang diperintahkan dalam agama, itu sudah cukup bagi kaum muslimin. Aturan Allah, aturan yang sempurna. Aturan Allah, aturan yang tidak kurang. Aturan Allah memenuhi segalanya. Seandainya tidak ada pajak, cukup dengan zakat saja, itu sudah mencukupi. Allah yang akan memberikan barokah kepada kaum muslimin. Dan jangan dipikirkan dengan membayar zakat hartanya akan berkurang. Tidak. Allah akan mensucikan hartamu dan akan menumbuhkan hartamu, akan berkembang terus. Ini dia kaum muslimin. Namun kalau tidak membayar zakat, kemudian timbul maksiat, timbul narkoba, perzinaan, maka yang ada adalah keterpurukan, adanya azab dan azab minallahi jalla wa ala. Hancur kehidupan berbangsa dan bernegara, hancur permukaan muka bumi ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kita tadi bahas adalah menunjukkan zakat itu hukumnya wajib, dan itu sebenarnya diatur dalam tatanan negeri atau negara. Dan yang mengambil zakat itu adalah utusan pemerintah. Ketika tidak ada, maka kita hanya bersifat ta'awun, menghitungkan harta saudara kita ketika dia tidak bisa menghitung zakatnya, untuk kemudian dikeluarkan zakatnya sesuai yang aturan syariat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, fi maqal, ada kelemahan, dilemahkan Syekh Al-Albani dalam Dhi'ful Jami', disebutkan Imam Dzahabi istinasan, sebagai tambahan keterangan saja, yang menerangkan tentang azab, sisaan bagi mereka yang tidak membayar zakat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan an Yahya ibn Abi Katsir qala haddathani Amir al-Uqayli an abahu akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, ada tiga golongan manusia yang pertama-tama masuk ke dalam neraka. Yang pertama, amirun musallib, seorang pemimpin tapi dia zalim terhadap rakyatnya. Wadhu tharwatin la yu'addi haqqallahi fi malih, seorang yang memiliki harta. Yang kedua, seorang yang memiliki harta namun dia tidak melaksanakan hak Allah yang berkaitan dengan hartanya. Dalam hal ini zakat, itu hak Allah. Nah, yang ketiga, wa fakirun fakhur, orang yang fakir tetapi sombong. Riwayat ini wahai kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Al-Albani lemah dalam kitab Dhi'ful Jami', tetapi satu persatunya terdapat dalil yang sahih yang berkaitan dengan itu. Akan datang nanti satu bab khusus di dosa yang kesekian kalinya, dosa yang berkaitan tentang penguasa yang mendzalimi rakyatnya. Yang ini nanti kaum muslimin berkaitan tentang bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang zalim. Tetapi lebih merucut pada pembahasan, jikalau Anda menjadi pemimpin, janganlah sekali-kali semena-mena dengan yang Anda pimpin. Baik Anda sebagai pejabat negara atau Anda sebagai pejabat sebuah perusahaan yang memiliki anak buah, hati-hati. Anda sebagai imam di waktu itu, Anda sebagai imam di perusahaan itu, janganlah Anda berbuat zalim kepada bawahannya. Ini dia. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah sekali-kali kalian menyangka Allah itu lalai dari perbuatan zalim seorang yang berbuat zalim. Allah menunda azab bukan karena lalai, tetapi Allah menunda azab dikarenakan pada satu saat nanti Allah akan azab dengan azab yang dahsyat, baik itu azab di dunia maupun azab di akhirat. Demikian pula dengan perkara zakat. Orang yang tidak melakukan zakat, dia zalim. Zalim terhadap Allah. Karena zakat itu hak Allah. Allah berikan kepadamu harta, harta, harta. Dan Allah perintahkan untuk dibayar zakatnya. Kalau tidak dilakukan, Anda melanggar hak Allah. Sekaligus di dalam hal itu pula, Anda melanggar hak-hak fuqara wal masyaki. Zalim terhadap mereka. Di situ terdapat hak mereka yang Anda harus tunaikan, yang Anda harus berikan. Anda tidak jalankan, jangan disangka Allah lalai. Jangan disangka Allah itu membiarkanmu tidak berzakat, bahkan semakin diberi harta kemudian kamu aman. Tidak. Demikian pula dengan fakir yang fakhur. Orang yang fakir sombong. Orang yang fakir sombong modalnya apa, Pak? Sombong kan ada modal, ya. Kaya, orang kaya sombong, ya walaupun tidak boleh, tapi ya ana patute lah wong sugih, kemaki sombong, berkelas. Lah ning prika lah wong kere kok sombong. Apane? Ini tak lain karena memang tabiatmu adalah fakhur. Tabiatmu kibir. Sehingga walaupun kamu enggak punya modal, bergaya. Seakan-akan kamu adalah orang yang memiliki harta. Padahal orang tahu betul siapa kamu. Ini juga sangat tercela. Namun dalam riwayat yang tadi kita baca, fi dhafun, ada kelemahannya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Wa an Shuraik wa ghairihi an Abi Saq an Abi Al-Ahwas an Abdullah qala umirtum bis salati waz zakat. Kalian diperintahkan dalam banyak ayat untuk salat dan membayar zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ini banyak. Qala, beliau melanjutkan ucapannya. Faman lam yuzakki fala salata la. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada salat bagi dia. Dia salat tapi tidak berzakat, salatnya tidak diterima. Dikarenakan dua ibadah ini diperintahkan bersamaan. Dia sholat dan dia harus zakat. Dia zakat dan dia harus sholat. Dua-duanya dikerjakan bersamaan. Di samping itu karena memang dua-duanya adalah rukun apa? Rukun Islam. Ya. Hadis ini atau asar ini disebut oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Usul Itiqadi Ahlussunnah Wal Jamaah. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat yang panjang namun didhaifkan Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif At-Tirmidzi. Sebuah tafsir dalam surat Al-Munafikun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani laula akhartani ila ajlin qarib fa saddaq wa qum minas salihin." Ketika Allah berfirman, "Wa anfiku, berinfaklah kalian dari rezeki yang kami berikan kepadamu." Ini perintah. "Sebelum datang kepada kamu atau seorang di antara kalian kematian, sehingga dia akan mengatakan, 'Wahai Allah, seandainya engkau undurkan kematianku barang sejenak, maka aku akan bersedekah dan aku akan berbuat amalan saleh. Aku akan menjadi orang yang saleh.'" Tafsir ayat ini, fa asaddaq wa akum minas salihin. Fa saddaq, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas adalah zakat. Lalu mengatakan, "Man kana lahu malun yublighu hajj baitillah wa lam yahuj aw tajibu fi zakat wa lam yazak sa'ala raj'atan lil maut." Ibn Abbas mengatakan, siapa yang memiliki harta yang sudah sampai mampu untuk mengantarkan dia haji tapi dia belum haji juga sampai mati, atau dia memiliki harta sudah sampai nisab dan haul wajib dia zakati namun dia tidak kunjung menzakatinya, dia termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini berkeinginan untuk kembali ke muka bumi untuk dihidupkan lagi guna melakukan zakat dan guna melakukan ibadah haji. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, segeralah tunaikan zakat. Infak yang wajib kita tunaikan adalah zakat. Jangan ditunda-tunda karena kematian bisa mendatangimu dalam keadaan engkau belum berzakat. Maka engkau akan menyesal. Engkau akan menyesal dan menginginkan untuk kembali ke dunia. Dan akan berbuat apa? Zakat. Tetapi dalam riwayat ini, fi dha'fun, sebagaimana kami sampaikan, dilemahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif At-Tirmidzi. Hadis yang sahih, kita masuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan Imam Dzahabi sebuah hadis yang sangat mengerikan berkaitan penyebutan tentang adab yang berkaitan dengan orang yang tidak membayar zakat. Tidak beda jauh dengan ayat yang tadi kita baca. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataahu Allahu malan, barang siapa yang Allah berikan harta melimpah, rezekinya lancar, uangnya banyak, hasil panenannya banyak dan yang lainnya, Allah berikan padanya harta. Falam yu'addi zakatahu, namun dia tidak kunjung membayar zakatnya yang berkaitan dengan harta tersebut, maka musila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra' lahu zabibatan, akan dibentukkan dengan harta yang dia miliki syuja'an, ular yang sangat mengerikan yang memiliki dua tanduk atau dua taring Tawiku yaumul qiyamah, yang akan membelit dia nanti di yaumul qiyamah dan akan mencabik-cabiknya dengan dua taringnya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah harta yang kau timbun. Ini yang selama ini engkau mencintainya. Ini yang selama ini engkau cari. Menimbun harta itu dengan usaha jerih payah, banting tulang peras keringat. Ternyata hasilnya seperti itu. Ternyata hasilnya yang kau cintai dari harta menyiksamu nanti di yaumul qiyamah. Yaqul ana maluk. Dia mengatakan, aku ini hartamu. Ana kanzuk. Aku ini adalah perbendaharaan yang selama ini kamu timbun. Lihat ya kaum muslimin, nasib orang-orang yang tidak berzakat dalam keadaan dia memiliki harta yang melimpah. Emas, perak, intan berlian yang ada harganya. Ya. Yang mereka ini berfoya-foya, bergelap-gelip duniawiyah, tapi tidak menunaikan zakatnya. Kalau pajak, ada tuntutan dari sisi perundang-undangan pemerintah. Dikejar dia. Tapi karena zakat tidak ada, maka mereka tidaklah apa membayarnya. Ada yang bertanya? Apa dulu kalau ada pertanyaan? Seandainya saya bisa menjawab, akan saya jawab. Ada pertanyaan, bolehkah kita membayar pajak dengan niatan zakat? Ada yang kepikiran kayak gitu tidak, Pak? Ya? Ada? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Dikarenakan zakat itu aturannya, yang pertama, orang yang diambil zakatnya, orang-orang khusus, tidak semua orang. Ya ini mereka-mereka yang punya harta, nisab dan haul tadi. Adapun kalau pajak, semua orang diambil. Pajak jual beli, pajak pertanian, pajak macam-macam. Sehingga tidak bisa mewakili pajak dengan zakat. Dari sisi ini. Kemudian dari sisi harta yang dizakati. Aturan syariat harta yang dizakati harta tertentu. Tapi kalau pajak tidak. Harta dizakati motor, mobil, rumah. Ya, dizakati. Dipajaki sama mereka. Kemudian yang lebih khusus adalah perhitungannya berbeda. Aturan zakat sekian ada padanya. Secara syar'i adapun pajak berbeda pengaturannya. Lebih lagi dalam hal tasrif, musarif zakat, musar atau tasrifat zakat, penggunaan uang zakat itu tertentu. Diberikan pada asnaf samaniyah, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun kalau pajak diberikan kepada siapa? Wallahu a'ala. Bukannya 8 golongan. Ya. Belarang-belarang kemana-mana ini Pak, uang pajak. Ada yang dikorupsi, ada yang di macam-macam. Kita tidak tahu dan tidak bisa berbicara. Sehingga aturannya berbeda. Saya mengeluarkan pajak dalam rangka zakat. Dan diwakna mengsapa Pak? Tidak bisa. Itu lain. Ya berarti saya harus membayar dua kali dong. Jawabannya, iya. Karena zakat tidak bisa diwakili dengan pajak. Dan pajak pun mereka tidak mau mengakui dengan adanya apa? Zakat. Siapa yang berzakat sudah tidak wajib kena pajak. Enggak. Maka antum majbur. Kamu terpaksa melakukan pajak. Adapun syar'i, Anda beribadah kepada Allah. Adapun kalau pajak, bukan ibadah. Bisa difahami hadirin? Yani tidak dalam aturan apa? Syariat. Bisa difahami? Ya. Disebutkan di sini kaum muslimin. Ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kita baca, wa la yahsabannal ladzina yabkhalun. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil menyangka, bakhil bima atahumullah min fadli wa khairul lahum. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil tidak mau membayar zakat, dia menyangka itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah apa? Jelek bagi mereka. Saytawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akhrajahul Bukhari. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', dihasankan oleh beliau dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Sebuah riwayat Nabi kita mengatakan, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, khamsun, lima dengan lima, khamsun bi khamsin, lima dengan lima. Qalu ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin? Para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan ya Rasulullah dengan lima, dengan lima, lima hal akan mendapatkan lima hal. Lima ada, maka akan ada yang kelima berikutnya. Rasul kemudian menjawab, yang pertama, ma naqada qamul ahdi illa sallallahu alaihim aduhum. Tidaklah satu kaum melanggar perjanjian yang ada pada mereka kecuali Allah akan kuasakan musuh mereka terhadap yang melanggar perjanjian tadi. Ini ancaman, siapa yang melanggar perjanjian maka dia yang akan dikalahkan Allah Azza wa Jal, dengan tanda musuhnya akan dikuasakan kepada mereka dikarenakan mereka melanggar apa? Perjanjian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fashafimul faqr. Dan tidaklah mereka, satu kaum tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan merebak pada mereka kefakiran. Yang ketiga, wa ma dharat fihimul fahishatu illa fashafimul maut. Dan tidaklah muncul keburukan-keburukan fa'isha, dosa-dosa besar pada satu kaum kecuali akan merebak pada mereka kematian. Contohnya di daerah yang kita dengar, di daerah Palu, Donggala dan Sigi serta sekitarnya, di sana terdapat fa'isha, bahkan terkenal negeri yang penuh dengan kemungkaran gay, lesbi, LGBT, sebagaimana kaumnya yang mengingkari Nabi Lut, kaum Lutiyah, kaum Sodom merebak di daerah tersebut. Kesyirikannya, kekufurannya merebak di daerah tersebut. Perjudiannya dan seterusnya. Fahisyah. Tidaklah fahisyah itu muncul di sebuah negeri kecuali Allah akan munculkan kematian yang masal. Ini mengerikan bagi kaum muslimin. Negeri kita ini hari demi hari fahisyahnya bertambah. Pejuang LGBT di negeri kita ini bermunculan dan hampir-hampir mendapatkan tempat pengesahan dan pengakuan. Mereka berlenggak-lenggok di negeri kita ini, tidak bisa disentuh. Kemungkaran yang satu ini, na'udzubillah min dzalik, menjalar di medsos, grup-grup mereka secara nyata dan nampak. Bahkan mereka mendapatkan apa? Piala award. Yang mengherankan sekali, dan itu disahkan, dimunculkan di media. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan. Fahisyah, kata Nabi kita, apabila ma zaharat fihimul fahisyah illa fasha fihimul maut. Tidaklah merebak keburukan fahisyah dalam sebuah negeri kecuali akan merebak pula pada mereka al maut, kematian. Mati, wahai kaum muslimin, sesuatu yang sunnatullah, betul. Tetapi ketika Allah murka, kematian massal bisa menimpa. Sebagaimana terjadi pada kaum-kaum yang sebelumnya. Yang berikutnya, wala tufiful mikyala wal mizana illa muni'u an-nabat wa akhadu bisinin. Dan tidaklah satu kaum mencuri timbangan dan takaran, menipu dalam perihal timbangan dan takaran, kecuali akan Allah timpakan pada mereka kemarau yang panjang, dan tidak akan diberikan oleh Allah hasil bumi, sayur mayur, tanaman tanaman buah, hasil perkebunan. Allah subhanahu wa ta'ala kurangi seiring dengan perbuatan keburukannya mereka. Dalam hal ini adalah apa? Mereka berbuat mutaffifin, mencuri timbangan. Maksud mencuri timbangan bagaimana, Pak? Timbangannya pada hilang apa, Pak? Ya bukan seperti itu. Timbangannya berat kecilnya itu dicuri. Orang beli sekilo ketika dibawa pulang 9 on atau 8 on. Loh kan cuma 1 on yang dicuri. Tapi kan pirang dina, Pak. Pirang tahun dinyolong. Nah. Dan yang dirugikan banyak umat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini mencuri merasa nikmat dengan 1 on sekian kali. Padahal itu akan dituntut on demi on yang dia curi. Nanti di yaumul qiyamah la tu'addunul huquqa ila ahliha, sungguh akan diberikan kembali semua haknya masing-masing kepada pemiliknya. Akan datang satu pembahasan tentang hurmatul dzul, keharaman dalam perbuatan zalim, dan akan disebutkan contoh-contoh kezaliman yang rata-ratanya itu terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang kelima, yang berikutnya, kata Nabi, wala mana'u zakata illa hubisanhumul qatar. Dan tidaklah manusia tidak menunaikan zakat kecuali Allah akan halangi hujan menimpa mereka. Allah akan tahan hujan. Allah tidak akan timbakan, Allah tidak akan berikan kepada mereka hujan al-qatar. Hadis ini dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Ada pertanyaan di sini, jikalau muslim yang mampu untuk zakat tetapi enggan mengeluarkan zakat, maka hukumnya di dalam hadis yang tadi kita baca adalah diambil zakatnya, zakat aturan syar'i. Dia punya harta sekian, zakatnya berapa? 2,5%. Kita berbicara zakat mal berupa nakdi uang, ya. Kemudian Nabi mengatakan wasyatra malih, dan setengah dari hartanya. Setengah dari hartanya. Ada pertanyaan di sini, setengah dari harta kekayaan itu diambil setelah 2,5% diambil apa dari keseluruhan hartanya? Jawabannya wallahu alam bisawab, zahir hadisnya seperti itu. Diambil zakatnya terlebih dahulu, dikeluarkan kewajiban yang syar'i yang dibebankan kepada dia yang harus dia bayarkan 2,5%. Setelah 2,5% ini diambil, maka diambil setengahnya. Jadi harta yang dia miliki, bisa dipahami hadirin. Dan ini adalah aturan apa? Syariat. Ada di kita kaum muslimin, biasa kita menyingkat-nyingkat kalau memanggil orang, ya. Abdullah dipanggil Dul gitu. Ada tidak gitu? Kalau manggil Ustaz dipanggil Us. Saya kadang kaget dipanggil Us siapa ini? Panggillah dengan baik Ustaz gitu. Lebih sopan. Antum kalau manggil Ustaz, panggillah Ustaz. Jangan Us. Kita aja risi Us. Maksudnya hus atau gimana? Ya. Kalau kepada saya sih tidak mengapa. Nanti kalau kepada Ustaz yang lainnya, diusahakan jangan seperti itu. Kalau mau memanggil Ustaz, lengkap. Sebagai takriman lahu, memuliakannya. Bisa dipahami hadirin? Pertanyaannya, kalau uang di tabungan apa ada zakatnya? Misalnya selama 8 tahun tabungannya ada 300 juta. Masya Allah. Lan iku duite sinten, Pak? Tabungannya wong. Wow, duitmu. Kok kamu mau zakati? Kalau itu uangmu, uang itu dizakati total. Uang yang ada pada sakumu, uang yang ada pada tabunganmu, uang yang ada pada ATM-mu, mungkin ada di brankasmu, mungkin ada di bawah kasurmu. Ya, ngatakan jamur. 8 tahun ini, Pak. Ya. Bisa ngatakan mambu apek. Itu semuanya dikumpulkan jadi satu, dinilai. Ya walaupun tidak dikumpulkan di atas meja, tapi dinilai bahwa itu uangmu. Yang berupa nakdi yang ada di hari itu, yang kau akan keluarkan zakat di bulan itu. Adapun yang sudah untuk beli motor, untuk bayar anaknya sekolah, atau ya itu tidak dimasukkan dalam hitungan. Ya. Kalau seandainya dihitung dari kamu punya duit yang sudah dimakan berapa, wah banyak banget. Ini orang duit deh. Fisnul tank dipangan. Ya tidak dizakati, Pak. Yang ada. Dan tabungan itu ada uangnya 300 juta. Wajib dizakati. Nisab yang paling bawah. Kalau seandainya kita mengambil emas. Kita ambil pendapat yang menyebutkan 84 atau 85. Antara itu. 85 lah kita ambil. Kali sekarang berapa harganya per gram? Ada tukang emas di sini? 500 semuanya ya. 85 gram kali 500. Ketemunya berapa? Angel ngitungnya pada bayar, Pak. Sekian nominalnya. Kalau ada cepetan disebutkan. Berapa? 42 juta 500. Ya. Di atas ini sudah disebut nisab. Ini nisabnya. Ini dia hartanya. Lah 300 juta lebih dari itu atau bukan? Antum masih susah ngitungnya pakai kalkulator. Lebih wae kaum muslimin. Lebih. Dan harta itu kalau sudah mengendap 8 tahun berarti dia sudah wajib dizakati 8 kali. 8 kali karena zakat itu per tahun, haul, zakati terus. Yang kok duit enteng? Hadirin kaum muslimin, harta itu Allah yang memberi. Ya. Anda berzakat, Allah akan berikan rezeki lagi, bertambah dari itu. Seandainya Anda zakat ini mungkin tidak cuma 300, bisa 500, Pak. Karena Allah mengembangkan harta itu. Walhasil kesimpulannya adalah zakat itu diwajibkan bagi harta yang kita miliki yang berupa uang nakdi. Tapi kalau 300 juta ini rupanya bukan emas, bukan uang. Sawah ya tidak dizakat itu. Dan ingat jangan berhilah. Berhilah atau berhilah bersiasat. Tahu mau kewajiban zakat bulan depan tak tukok napalah. Rupanya benaja duit, pikirannya maling nih Pak. Berhilah itu namanya. Allah Maha tahu. Jangan suka seperti itu. Allah Maha tahu. Kecuali kalau memang itu alami rencana beli tanah dan dapat harga sekian tanah ini beli alami, bukan karena maksudnya menghindari zakat. Itu alami. Memang rencana seperti itu. Itu lain masalah. Uangnya habis untuk beli tanah. Harga 300 juta. Berarti tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat. Apa yang dizakati? Sudah tidak ada uangnya. Yaitu tanahnya. Tanah bukan harta yang dizakati. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.